Ikhwan dan akhwat sahabat Allah sekalian, alhamdulillah serta mengucapkan puji dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita nikmat kurnia-Nya, nikmat kelapangan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam nikmat-nikmat ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita akan meneruskan pembahasan kitab Suhul Salam daripada kitab Ulumul Maram Minadil Adil Ahkam, di mana kita sedang membaca hadis hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kitab yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Tahara serta Mandi. Hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata bahawa Rasulullah SAW biasa membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Dan kita telah membahaskan pendapat ulama berkaitan dengan hukum orang yang junub membaca Al-Quran. Bagi barang siapa yang menghasankan tahun sahih dan hadis ini, maka mereka berkata bahawa orang yang junub itu sama ada lelaki ataupun perempuan haram membaca Al-Quran, kerana Nabi SAW tidak membacakan Al-Quran. Sedangkan membacakan Al-Quran itu, mempelajari dan mengajar Al-Quran itu disyariatkan disebabkan tidak yang melarang beliau melainkan kerana junub. Nah, dan telah kita katakan bahawa mengikut pendapat ulama-ulama hadis yang lain bahawa hadis ini tidak hasan, tetapi hadis ini dhaif. Dan telah kita terangkan kemarin tentang sebab dhaifnya, kerana perawi, salah seorang perawi itu walaupun thiqah dipercayai, tetapi dia ikhtalaf, dia berubah hafalannya. Dan ini telah dikatakan lebih-lebih daripada seorang ulama. Nah, jadi kita belum baca apa yang diulaskan oleh syarah kitab ini iaitu Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam Suhul Salam. Jadi kita akan baca dengan cepat. Nah, sampai dalam muka surat 218 iaitu kata beliau, ada pun pendapat An-Nawawi yang mengatakan kebanyakan ulama menyelisihi At-Tirmizi. Mereka menilai hadis itu lemah, kerana Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Nah, bahkan memukumkannya sebagai sahih. Jadi kata beliau, penulis mengatakan sesungguhnya pengkhususan An-Nawawi dengan hanya menyebutkan nama At-Tirmizi yang mensahihkannya merupakan dalil bahawa dia tidak mengetahui ada yang mensahihkannya selain dia. Dan telah kami sebutkan ulama yang mensahihkannya selain At-Tirmizi. Buku surat sebelah itu ada disebutkan nama-nama ulama yang mensahihkan hadis ini. Imam At-Tirmizi menghasankannya. Imam Ibn Hibban mengatakan dia sahih. Nah, begitu juga Ibn Sakan, Abdul Haq dan Imam Al-Baghawi. Baik, jadi bahkan juga Ibn Khuzaimah dan beliau berkata ini adalah sepertiga daripada modalku. Dan ini hadis yang baik. Jadi ini menolak kata-kata Imam Nawawi bahawa hadis ini hanya dihasankan atau disahihkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Baik, padahal kalau kita terangkan tadi, hatta Imam Syafi'i sendiri berkata bahawa wa illam wa ikanna ahlul hadithi lam yuthbituhu. Lebih kurang kata beliau, adapun ahlul hadith tidak menguatkan hadith ini. Tapi Imam Syafi'i berpendapat dan berpegang dan beramalkan dengan hadith ini. Tapi dia tahu bagi sudut sanad, dari sudut ulama hadith, pada zaman beliau ulama hadith lam yuthbituhu, tidak menguatkan hadith ini. Jadi bukan satu dua orang, tapi ramai orang dari kalangan hadis, ulama hadis tidak mensahihkan hadis ini. Ada terlihat Ad-Daru Putri telah meriwayatkan dari Ali secara mauquf. Mauquf maknanya terhenti kepada Ali, tidak marfu' sampai Nabi. Iaitu bacalah Al-Quran selama salah seorang dari kamu tidak junub. Adapun jika dia sudah junub, maka janganlah dia membaca walau satu huruf pun, walau ayat. Hadis ini tidak marfu', tidak sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. Seharusnya dia tidak menjadikan hujjah. Nah, hadis ini walau bagaimanapun mendukung hadis dalam bab ini, iaitu tidak boleh membaca Al-Quran bagi yang junub. Tetapi Ibn Khuzaimah mengatakan di dalam hadis tersebut tidak terdapat hujjah yang melarang orang junub membaca Al-Quran, kerana tidak terdapat larangan dalam itu. Hanyalah sebuah keterangan tentang perbuatan Nabi SAW, dan Nabi SAW sendiri tidak menjelaskan kalau dia tidak membaca Al-Quran kerana beliau sedang junub. Jadi pada Ibn Khuzaimah dan sebagian ulama lain, hadis yang kita baca tadi itu hadis Ali yang Nabi SAW tidak bacakan Al-Quran ketika junub tidak cukup jelas. Nabi melarang baca Al-Quran kerana junub. Mereka berkata bahawa ini hanya perbuatan Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa dia berpendapat tidak mengapa orang junub membaca Al-Quran. Nampak? Jadi kalau itu pendapat Ali radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Abbas kata orang yang junub tidak mengapa membaca Al-Quran. Dan riwayat ini daripada Ibnu Abbas riwayat yang sahih, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini isyarat bahawa ia adalah mazhab Imam Bukhari rahimahullah taala. Baik, ada pun pendapat tentang riwayat tidak ada sesuatu yang membatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melarangnya selain jinabah, yakni membaca Al-Quran, dikeluarkan oleh Ahmad dan para penulis kitab Sunan, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Daruqutni dan Al-Baihaqi. Lebih jelas mengenai dalil keharaman membaca Al-Quran bagi yang junub daripada hadis bab ini. Soalnya kat situ tidak ada yang menghalang, la yahjusuhu, la yamna'uhu, yani tidak ada yang menghalang. Jadi menunjukkan jenabah itu menghalang daripada membaca Al-Quran. Ini riwayat ini. Okay. Pendapat tersebut tidaklah kuat kerana lafaz-lafaz dalam riwayat tersebut semuanya adalah informasi, yakni khabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Quran ketika sedang junub. Sikap beliau yang tidak membaca Al-Quran itu tidaklah boleh menjadi dalil atas suatu hukum tertentu. Ini hanya perbuatan kerana ada disebutkan oleh hadis Aisyah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berfikir pada setiap kondisinya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyamihi. Ini hadis sahih. Tidak ada bagi mereka katakan hatta dalam junub pun Nabi SAW baca Al-Quran. Kami sudah menjelaskan bahawa hadis Aisyah ini ditakhsis oleh hadis Ali radhiyallahu anhu tadi, kalau hadis Ali itu sahih. Akan tetapi sebenarnya hadis tersebut tidak tegas menunjukkan keharamannya, tetapi mungkin saja beliau meninggalkan bacaan Al-Quran ketika sedang junub kerana hukumnya makruh atau yang semacamnya. Akan tetapi Abu Ya'la meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian membaca sesuatu dari ayat Al-Quran, kemudian beliau bersabda, beginilah bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Adapun bagi orang yang junub, dia tidak boleh membacanya walau satu ayat pun. Ini riwayat Abu Ya'la. Hadis ini masyhur dan kita ketahui, tapi hadis ini juga lemah. Al-Haythami berkata para perawinya adalah orang-orang terpercaya semuanya, dan hadis menunjukkan keharaman membaca Al-Quran ketika junub kerana dalam hadis tersebut terdapat larangan, dan larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, dan hadis ini memperkuat hadis sebelumnya. Jadi ikut mazhab yang menguatkan hadis ini dengan hadis-hadis lain. Kita telah terangkan walaupun tidak secara sempurna bahawa hadis-hadis itu tidak dapat menguatkan antara satu dengan lainnya, sebab itu semua hadis yang berbeza-beza. Ada hadis Ibnu Abbas yang marfu', jika ada salah seorang di antara kalian ingin mencampuri istrinya lalu dia mengucapkan bismillah, dalam hadis ini tidak terdapat dalil yang membolehkan orang yang junub membaca Al-Quran. Dan kerana menggunakan lafaz tersebut yang tidak dimaksudkan membaca Al-Quran, juga bacaan basmalah dibaca sebelum mencampuri istrinya, yang berarti dia belum dalam keadaan junub. Kan kita tahu bahawa Nabi SAW suruh kita baca bismillah, bahkan suruh baca doa sebelum berjimat dengan isteri. Tapi ada yang mengatakan ni Nabi bahawa boleh baca Al-Quran, sebab bismillah itu satu ayat yang berayat Al-Quran. Tapi ya, hujah ini lemah. Yang pertama, bahawa basmalah kalau bukan diniatkan Al-Quran, dia bukan Al-Quran. Yang kedua, dia baca bila? Sebelum dia bersetubuh atau selepas? Sebelum. Kalau sebelum dah junub ke belum? Jawabnya belum. Jadi ini tidak ada dalil bagi mereka. Kemudian ada pun hadis Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mencampuri isterinya beliau membaca Allahumma la taj'alish shaytana fi ma razaqtani nasiba, ya Allah janganlah Engkau berikan bagi syaitan bahagian dari apa yang Engkau anugerahkan kepadaku. Ini anak, dalam hadis tersebut tidak terdapat tasmiyah. Yakni menyebut basmalah, maka tidak bertentangan dengan hadis yang mengharamkannya. Kita tahu bahawa kita baca ini sebelum bersetubuh. Ala kulli hal, dalil-dalil untuk melarang itu, mengharamkan baca Al-Quran ketika junub ini tidak cukup kuat, maka dia balik pada asal, iaitu hukumnya dibolehkan, cuma dia makruh. Yang baik adalah kita baca Al-Quran dalam taharah yang sempurna, dengan wuduknya dan dengan taharah yang besar. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawaddha bainahuma wudu'a, rawahu Muslim. Zad al-Hakim فَإِنَّهُ أَنْشَفُ لِلْعَوُدِ. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya kemudian dia ingin kembali, hendaklah dia berwudu di antara keduanya dengan satu wudu. Hadis diriwayatkan Muslim. Ini sampai kat sini hadis riwayat Muslim. Al-Hakim menambah, kerana sesungguhnya dengan wudu lebih memberikan semangat untuk mengulanginya. Adapun bahagian yang pertama tidak syak bahawa dia sahih, sebab dia diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Adapun kalau dilihat daripada bahagian pertama saja, apa hukum berwudu untuk mengulangi jima? Wajib ataupun tidak? Dalam kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan syarat, kalau nak datang lagi dengan kepada isteri, maka hendaklah dia berwudu. Fal yatawadda, satu wudu menjadi. Dan zahir wudu dekat sini adalah wudu syar'i, iaitu wudu macam mana seorang nak solat. Jadi ada perintah dekat sini, ikut kaedah setiap perintah asalnya wajib. Kalau tak berwuduk, hukumnya haram dan berdosa. Oleh kerana itu, ulama-ulama siapa gagak yang berkata wajib berwuduk dalam Al-Quran? Itu ulama-ulama zahiri. Kita dah faham dah. Sebab dia zahir je. Perintah wajib asal. Selagi tidak ada sharih, tidak ada yang memalingkan daripada wajib. Adapun jumhur ulama mengatakan, terdapat di dalam situ ulama mazhab yang empat, mereka kata hukumnya tidak wajib. Kalau ditanya kenapa tak wajib, kan diperintahkan, kan perintah asalnya wajib. Mereka kata betul, perintah yang asalnya hukum wajib. Tapi sekarang perintah ini adalah perintah sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya di belakang. Itu tambahan daripada Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini tambahan-tambahan hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sahihain, iaitu kitab Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada tambahan kat situ, Nabi SAW bersabda, kerana sesungguhnya ia lebih bersemangat untuk mengulanginya. Fa'innau ansyad, lebih kuat untuk al-amd. Jadi kata jumhur, inilah dalil bahawa ia tidak wajib. Dia bukan satu ibadat. Sebabnya hanya teknikal saja, kesihatan saja. Baik. Jadi kalau begitu, hukum perintah tadi jatuh daripada wajib menjadi sunnah. Bagus. Nah, apa kedudukan tambahan tadi? Fa'innau ansyatu lil'aud. Jadi tambahan itu, kata Imam Hakim, ia ada tafarruq. Maknanya tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Syu'bah. Nah, daripada Asim. Ini adalah perawi kat dalam hadis ini. Ulama ataupun perawi-perawi lain berhenti dekat riwayat Muslim tu saja. Tetapi kata Al-Hakim, wattafarrudu min mithlihi maqbulun indahuma. Tetapi sendirinya daripada perawi ini diterima makbul di sisi kedua mereka, iaitu di sisi Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini memang ikut syarat Bukhari dan Muslim, tak mengapa. Hanya orang ini saja yang menambahkan tambahan. Kita tahu bahawa dia dah itu tambahan lafaz daripada perawi yang thiqah dipercayai itu maqbulah. Itu kaedah ziyadatu thiqah tu maqbulah. Jadi tak mengapa, melainkan kalau dia bersalahan dengan perawi-perawi lain. Sekarang tak ada persalahan. Jadi tambahan ini sebenarnya menerangkan illah sebab perintah untuk berwudu. Jadi dia bukan kerana wajib, tapi dia adalah untuk kebaikan orang yang nak mengulang jimatnya tersebut. Dan ini diketahui daripada sudut kesihatan, tak payah kena panjang lebar. Lagi bagus mandi terus. Sebab bila seorang itu dalam keadaan junub, kelaku air maninya, badannya akan lemah. Jadi disegarkan dengan air, terutama sekali di bahagian apa, kemaluan yang perlu dicuci. Dan diperintahkan juga sini diwuduk, yang ini muka, tangan dan kaki dan semuanya. Jadi dia akan apa, dia akan berasa segar. Tapi adakah wajib? Jawabnya tidak. Satu faedah daripada hadis ini, sebab kita tahu bahawa tambahan tadi sahih, bahawa jima itu melemahkan badan. Kalau banyak jima, artinya makin lemahlah badan. Kalau terlampau sangat, kata ulama, hukumnya boleh memudaratkan badan. Ini ada disebutkan oleh ulama. Jadi hadis ini diletakkan di dalam bab junub sebab menerangkan bahawa orang yang junub pun disunatkan untuk berwuduk kalau apa? Kalau dia ingin ulang. Nah. Dalam hadis ini kata Imam Hasan Ali rahimahullah, terlihat pula dalam kitab, sepertinya Rasulullah ingin mempertegasnya kerana terkadang hanya dimaksudkan mencuci sebahagian anggota wuduk. Maka dengan penegasan itu beliau menerangkan bahawa yang dikehendakinya adalah menurut syariat, yakni untuk solat. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi disebutkan seperti wuduknya untuk solat, wudu'ahu lis-solat. Kerana dengan wuduk lebih memberikan semangat untuk mengulanginya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat dalil disyariatkannya wuduk bagi yang ingin mengulangi berhubung dengan isterinya. Akan tetapi ada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mencampuri isterinya tidak memperbarui wuduk antara keduanya. Juga ada hadis yang menyatakan bahawa beliau mandi junub setiap kali selesai bercampur dengan isterinya. Jadi semuanya diperbolehkan. Sekalipun berwuduk hukumnya sunnah, hanya saja yang memalingkan perintah tersebut dari wajib adalah ta'lil, pemberian alasan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan dalam kitab ini, tapi ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat sahih Muslim, tak silap saya, kita baca dulu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa ala nisaihi wa lam yamassamaan. Jadi dia telah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencaburi isteri-isterinya semuanya sekali pada satu malam tanpa dia mengenai ataupun tanpa dia mandi. Tanpa dia mandi. Dan kalau itu zahir, dia tidak menyentuh air. Maksudnya dia juga tidak tidak berwudu. Jadi itu semua dibolehkan. Hadis yang berikut. Walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'a wa huwa ma'dul. Artinya, dan bagi imam yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur padahal beliau sedang junub tanpa menyentuh air. Hadis ini ma'lul. Ma'lul ada kecacatan atau dicacatkan. Jadi hukum ma'lul ini adalah hukum daripada pengarang kitab sendiri, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita tahu, memang ulama hadis hebat. Tapi kita lihat nota kaki pula, hadis ini dinilaikan sahih oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Nah, sebabnya ringkas dia ada di dalam kitab. Mana yang perlu ditambah, kita tambah. Kita baca kitab. Penulis telah menjelaskan alasan cacatnya, iaitu kerana termasuk riwayat dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Jadi itu adalah jalannya. Semua tadi yang empat-empat Al-Arba'ah itu apa? Ashabus Sunan, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Mereka berkata di sini daripada Aisyah, tapi sanad dia semua sampai kepada Abu Ishaq. Abu Ishaq ni As-Sabi'i. Daripada Al-Aswad, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini sanadnya. Abu Ishaq ini thiqah. Dia perawi dalam Bukhari dan Muslim. Aswad juga, kan Aisyah dia orang sahabat. Jadi sepatutnya hadis ini hadis sahih. Tapi ada ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Sebagaimana disebutkan tadi, di sini Ahmad, yang Imam Ahmad bin Hanbal berkata laisa sahihan. Ia tidak sahih. Dan Abu Daud berkata hadis itu diragukan kesahihannya. Nah, baik, apa sebab dia tak sahih? Alasannya adalah kerana Abu Ishaq As-Sabi'i ini tidak mendengarnya dari Al-Aswad, dari Syekh dia. Syekh dia tak tahu, dia tak dengar. Beliau atau mereka berkata Abu Ishaq As-Sabi'i ini hafalan bagus, thiqah, dipercayai. Tetapi dia ada dua masalah, dua penyakit. Yang pertama, dia mudallis. Mudallis, kalau awak ingat lagi, kalau tak pernah dengar, mudallis maknanya orang yang bila kata sami'tu, aku telah dengar, haddatsani fulan, fulan telah mengkhabarkan padaku, maknanya confirm dia dengar. Tapi bila dia cakap qala fulan ataupun an fulan, dari fulan, berkata fulan, mungkin dia dengar langsung daripada guru tersebut, mungkin dia tidak dengar langsung daripada guru tersebut. Kalau tidak dengar secara langsung, dia ada apa ni? Dia ada orang tengah lain baru dia dengar daripada guru ni. Jadi awak tak boleh cakap, oh dia kalau kata an mesti dia dengar. Tak macam dia kata bila dia dengar sami' tu. Dan orang macam gini dinamakan sebagai mudallis. Dan mudallis ni pun ada darajatnya, macam-macam tingkat dia. Ada yang paling teruk sekali, banyak sangat. Lepas tu pendusta pula ada dalam mudallis, pendusta lagi, membohong. Ada yang kurang sikit, ada yang kurang sikit, ada sikit aja dia punya tadlis. Yang sikit-sikit tu boleh tahan lah. Yang dah banyak-banyak tu, dah popular, tadlis sifat tu bagi dia maka ulama akan anggap bahawa setiap kali dia kata an fulan, tak boleh ambil. Sebab dia banyak tadi, biasanya dia tak dengar langsung. Walaupun mungkin dia dengar secara langsung dalam beberapa keadaan, tapi kita kena ambil yang apa? Ghalib, yang selalu. Dan kenapa mereka kata hadis dia tak boleh diambil? Artinya lemah. Sebab seolah-olah ada terputus sanadnya. Dia kata dari dia, tapi sebenarnya dari dia ni. Entah-entah dia ni dengar lagi daripada orang lain. Mungkin ke tak mungkin? Mungkin 2-3 orang. Dia dengar daripada adik dia daripada kakak dia, daripada abang dia, baru sampai kat situ. Boleh juga dalam satu rumah je 5-6 sanad, 5-6 perawi. Kalau satu pun, kata ulama, kita tak tahu siapa dia. Najhul. Apakah dia boleh dipercayai? Itu yang paling penting. Tentang dia ahli bida'ah, jenis pembohong, Qadiani. Qadiani tak boleh ambil daripada ayat. Ataupun Syiah teruk punya. Ataupun orang-orang yang apa ni, yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara melampau dan seumpamalah. Yang ni ahli bida'ah. Ataupun dia ada kecacatan-kecacatan lain. Dia memang tak kuat hafalannya, dia memang gitu, memang gini dan sebagainya. Jadi oleh kerana ada kemungkinan-kemungkinan, maka kita mesti tolak semua kemungkinan. Kita jangan ambil hadis mudallis ni kalau ada banyak sangat. Boleh eh? Jadi itu penyakit Abu Ishaq As-Syafi'i. Satu lagi penyakit dia, tapi dia tak berapa sangat. Dia ada juga ikhtilaf. Ikhtilaf maknanya dia pun ada ubah hafal, apa ni, berubah hafalannya. Jadi ini satu sebenarnya pengajaran bagi kita bahawa macam ni hebat pun hafalan seorang itu, satu masa nanti mesti ada jugalah ada yang apa ni, rusak hafalan ni. Kalau ada awak seperti itu, dah tua tak apa juga, tapi masalah kita rusak hafalan, muda-muda dah rusak hafalan. Tapi kalau ada dah tua-tua tu, kita pun lama-lama dulu pun macam tu juga, kita pun sama. Jadi yang penting di sini, apakah atau kenapakah Bukhari dan Muslim masih pakai riwayat Abu Ishaq As-Syafi'i ini? Sebab mereka tahu bila dia ubah hafalan. Dan mereka tak ambil hadis-hadis dia yang ada an-an tu. Mereka hanya ambil yang apa ni? Yang kata sami' tu dekat tempat-tempat lain pun jadilah. Jadi kita lihat ada ulama yang tidak mensahihkan hadis ini, mencacatkannya, mencacat yang halus. Baik, ada pun Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini. Dia berkata Abu Ishaq betul-betul mendengarkan hadis tersebut dari Al-Aswad. Betul maknanya apa? Dengar langsung daripada mulut beliau. Maka batallah perkataan bahawa ulama-ulama hadis telah sepakat akan kesalahan Abu Ishaq. Macam mana Baihaqi boleh confident? Dia dengar langsung daripada mulut guru. Nak tahu kenapa? Sebab Imam Baihaqi rahimahutaala meriwayatkan hadis ini yang sama daripada jalan lain, dan dalam sanadnya Abu Ishaq ini tak kata an al-Aswad, tapi dia kata haddatsani al-Aswad. Al-Aswad telah mengkhabarkan padaku. Yang ini dia dengar langsung. Faham? Jadi ini menunjukkan bahawa masalah meriwayat hadis ni bukan setakat kat hujung aja, makna dia je. Innamal a'malu binniyat, dah hafal hadis. Tidak. Nak kena hafal sanad dia, dan bukan hafal sanad nama-nama. Dia dari, kita main dia dari je. Tetapi bagaimanakah siratul ada dia? Macam mana sebutan periwayatan tersebut? Kadang-kadang an, kadang-kadang qala, kadang-kadang akhbara ni, kadang-kadang sami' tu, haddatha ni. Jadi itu semua main peranan. Itu semua main peranan. Kadang-kadang dengan kuat, aku dengar daripada guruku berkata sedang aku mendengar, wa ana asma'. Oh, itu lagi kadang-kadang dengan aku melihat dengan dua mataku lagi. Sebagian sahabat riwayat hadis macam tu lagi. Jadi betul-betul punya apa ni, confirm lah, tidak ada terputus sedikit pun. Jadi kata Al-Baihaqi ini sebenarnya menolak dakwaan bahawa hadis ini cacat. At-Tirmizi mengatakan, andai hadis itu sahih, mungkin yang dimaksud Aisyah adalah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh air untuk mandi, bukannya tak wuduk terus. Itu kata At-Tirmizi rahimahullah. Baik, kita dah katakan Abu Ishaq Syafi'i ini ada dua penyakit kan? Satu dah jawab lah, tajlis dia, dimaafkan. Sebab kan tempat lain dia dengar langsung. Bagaimana dengan dia berubah hafalan? Macam mana nak jawab? Jawapannya, mereka tahu bila dia ubah hafalan, tahun berapa, secara exact. Boleh ke tak boleh ni kita tahu orangnya hafalan berubah bila? Boleh, kalau hafalan tu berubah dengan sebab-sebab tertentu. Dia bukan yang gradual punya memory loss tu, cerita lain tu kita tak tahu bila dia start kan, susah nak kira. X-ray nak CT scan dan seterusnya. Tapi kalau jenis ada keadaan yang berlaku lepas tu dia berubah hafalan, senang kita tahu. Jadi biasanya orang buat hafalan bila apa? Bila buku terbakar, bila isteri yang disayangi meninggal dunia, anak ke kawan ke, terus dia apa ni, dia punya mental agak terganggu, jadi hafalan dia pun berubah. Asyik riwayat-riwayat salah, riwayat salah. Boleh eh? Jadi mereka tahu bila. Mereka kata kalau Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri meriwayatkan daripada beliau, maka itu semua selamat. Semua adalah sebelum ikhtilaf. Dan mereka dapati dekat dalam riwayat Abdul Razak As-San'ani dalam musannahnya terdapat riwayat daripada Al-Thawri, daripada siapa ni? Daripada Abu Ishaq As-Sabi'i. Jadi menunjukkan bahawa hadis ni tidak ada masalah. Suatu Syekh Al-Bani Rahmat Ta'ala kata hadis ini sahih. Berkata As-San'ani menjawab Imam At-Tirmidhi balik kepada kita. Sekarang kita bahaskan tentang makna. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Ishaq S.A.W. tidur dalam keadaan junub dengan tanpa menyentuh air. Sebelum kita teruskan, apa yang kita boleh dapat daripada lafaz hadis ini, bahawa orang yang junub boleh tidur tanpa mandilah. Sebab tak ada sesuatu yang boleh mengangkat junub melainkan mandilah. Melainkan tak ada air baru tayamum. Kalau orang tu berwuduk, adakah dia telah terangkat junubnya? Jawabnya tetap tidak. Jadi apa pun, dia tetap dalam keadaan junub. Jadi hadis ni maknanya betul sampai kat sini. Dan ni dalil bahawa tidak wajib mandi immediately selepas junub kerana nak tidur. Okay. Cuma bahagian ujungnya, min ghairi an yamas sama'an, ini adalah lafaz Abu Daud, dengan tanpa dia menyentuh air. Ini dia. Tanpa menyentuh air ni boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama apa? Terus tak sentuh air. Maksudkan sentuh air untuk apa? Untuk junub, tak mandi, dan juga untuk wuduk. Makna yang kedua, Nabi SAW tak sentuh air kat sini, maknanya tidak mandi tapi tetap berwuduk. Kenapa mereka khususkan? Kenapa? Sebab mereka dapati dalam sunnah Nabi SAW, Nabi akan wuduk dulu baru tidur. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, boleh tak aku tidur sebelum aku mandi? Nabi SAW kata, boleh wahai Umar, tapi kau mesti wuduk. Jadi ada dua jenis hadis kat sini. Satu sunnah Nabi SAW, dia biasa berwuduk sebelum tidur walaupun dia tak mandi. Satu lagi lah fatwa Nabi SAW, hendaklah orang tu berwuduk sebelum tidur. Itu adalah hadis yang sahih. Hadis Umar tu ada dalam Sahih Muslim. Nah, jadi mereka kata bahawa kata Imam Tirmizi, tak mustahil Nabi SAW tetap berwuduk. Nah, jadi hadis tersebut sesuai dengan hadis dalam As-Sahihain yang menjelaskan bahawa Nabi SAW berwuduk dan mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Ini sunnah Nabi SAW ketika akan tidur, makan, minum dan bercampur dengan isteri beliau. Nah, sekali lagi ya, bagaimana dalam hadis tadi. Para ulama berbeza pendapat apakah berwuduk itu wajib ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak, ini tidak wajib. Berdasarkan hadis bab ini yang menjelaskan bahawa beliau tidak menyentuh air. Kalau orang kata hadis ini lemah, kita pakai hadis ini ya, maknanya asalnya mesti apa ni? Mesti wudu untuk jadi saya. Tapi kalau hadis ini sahih, ini ada dalil yang kuat bahawa berwudu itu pun tidak wajib. Dan terdapat hadis lain bahawa beliau tidak menyentuh air. Dan berdasarkan hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir isteri-isteri beliau dengan satu kali mandi. Tak sebut kat situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tidak diragukan bahawa yang mengklaim pendapat tersebut tidak terdapat padanya dalil ini. Itu tak penting kat sini. Jadi itu hujah-hujah kedua pendapat. Daud, yakni Daud Az-Zahiri dan sekelompok ulama lainnya berpendapat mengenai wajibnya. Wajib apa? Berwudu untuk tidur bagi yang junub kerana disebutkan perintah mencuci dalam riwayat Muslim. Hendaklah dia berwudu kemudian tidur. Ada perintah kat situ. Ini sahih Muslim. Juga dalam riwayat Al-Bukhari, cucilah kemaluanmu kemudian berwudu. Dan asal perintah wajib. Sama macam tadi. Jumhur ulama mentakwilkan bahawa hal itu menunjukkan sunnah. Untuk mengkompromikan antara berbagai dalil tersebut dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya dari hadis Umar berikut bahawa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayana mu ahaduna wa huwa junub qala na'am wa yatawadda insyaa. Ini bukan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Apakah seseorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub? Beliau menjawab ya, dan dia boleh berwuduk jika dia mahu. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim yang separuh saja, iaitu tanpa penambahan kata jika dia mahu, hanya saja pentasihan dari orang yang menyebutkannya, ia meriwayatkannya dalam kitab As-Sahih dari kitabnya sudah cukup untuk menjadi pegangan. Faham ya maknanya? Maknanya sekarang, ya kita ada dua kitab sahih iaitu Bukhari dan Muslim. Tak sebut, jika engkau mahu wuduk, kau wuduk. Nabi cuma cakap, hendaklah dia berwuduk. Tetapi kitab ini pun kitab sahih juga, iaitu kitab Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Khuzaimah. Kitab Ibn Hibban, sahih Ibn Hibban. Jadi mereka masukkan hadis ini dalam kitab mereka, menunjukkan bahawa pada mereka hadis ini sahih. Tambahan jika dia mahu, ini adalah sahih. Tapi sayangnya kita tak jumpa kata-kata Syekh Al-Bani tentang hadis ini. Nak nak kaji lagi. Kalau hadis ini sahih, dia adalah Al-Faisal, pemutus An-Nizah, pemutus khilaf. Kalau tak ada, kita balik macam dulu lah cara apa ni, ulama-ulama punya pembahasan. Jadi mereka kena tarjih. Boleh? Jadi hadis yang ini daripada Ibn Khuzaimah Ibn Hibban itu diperkuat oleh hadis yang kita baca tadi, dan beliau tidak menyentuh air dan tidak membutuhkan penakwilan At-Tirmizi bahawa ia hanya untuk mandi saja. Juga memperkuatkan hukum asal, iaitu tidak diwajibkan berwuduk bagi orang yang ingin tidur dalam keadaan junub sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi mana yang kuat dalam masalah ini? Wallahualam. Tak ada khilaf bahawa tidak wajib mandi untuk tidur bagi orang yang junub. Khilafnya adalah wajib wuduk ke tidak. Orang mengatakan wajib wuduk berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Nabi SAW biasakan apa? Wuduk sebelum tidur. Dan juga Nabi SAW perintahkan sahabat dalam fatwa-fatwa beliau untuk berwuduk sebelum tidur, sebelum makan, sebelum minum. Nah, itu hujah mereka. Mereka yang mengatakan tidak wajib sunat saja, dalil mereka adalah hadis ini. Pada mereka hadis ini sahih. Nabi SAW tidak sentuh air, maknanya apa? Tak wuduk terus. Dan balik kepada asal, bahawa Nabi SAW apa ni, mandi itu atau wuduk itu asalnya tidak tidak wajib mainkan untuk solat. Ada satu hadis lagi, innama umirtu an penibil wuduk lis solat. Aku hanya diperintahkan untuk wuduk untuk mendirikan solat. Kalau hadis kat dalam kitab kita ni, hadis Ibn Hibban dan Khuzaimah ni sahih, maka dia adalah pemutus. Kalau tidak, kita balik kepada tarjih yang tadi. Yang bagusnya adalah kita berwuduk. Satu perkara lagi, apakah wuduk kita itu mengangkat junub? Jawabnya tentu sekali, tidak. Adakah dia mengangkat hadas kecil? Jawabnya juga tidak. Jadi itu kemuskilan ni wuduk apa ni? Dia tidak membolehkan apa-apa, tak bolehkan solat. Nanti akan datang dalam bab sifatul ghusli, bab sifat mandi itu. Oh, Nabi SAW sebelum dia mandi, dia buat apa? Dia angkat wudu. Macam mana wudunya untuk solat? Takatnya ada apa-apa soalan? Yang kita pengen menjelaskan bahwa Nabi berwudu dan semalam sebelum tidur, sebelum makan dan sebelum sholat. Yeah. Apakah itu juga berlaku yang kalau misalnya belum berhadap, misalnya sudah berwudu? Oh tak, tak. Hadis kalau disebutkan dalam pembahasan macam ni, dia tak akan bawa suatu hadis yang tak ada kemena-mena. Tak ada kemena dengan apa? Junub. Cerita dia semua dah junub, Nabi SAW wudu untuk makan, untuk minum dan untuk tidur dan untuk sama dengan isteri. Semua cerita pasal bila dah junub. Awak nak kata ni mungkin dia tak junub dan sebagainya? Tidak. Bagus juga awak tanya, jangan salah faham. Pasal orang kalau tahu ni semua, mereka tahulah cerita hadis-hadis ni. Hadis-hadis yang dimaksudkan sini adalah tentang hadis junub. Ingatkan banyak kali, Allah pun dah tahu bahawa dia tak wajib. Kalau awak ikut pendapat yang tidak wajib, yang mana dah tahu terus awak tinggalkan. Sebab awak sebarkan kat satu dunia, tak wajib wuduk untuk tidur bagi orang yang junub. Akhirnya orang akan tahu, memang terus tak buat. Padahal sepatutnya awak kata, wuduklah untuk tidur kalau awak junub. Cuma dia tidak wajib. Biasa tau, dia kita galakkan orang untuk berwuduk. Dakwah sepatutnya, tapi ada orang yang akan bahawa kalau kita buat macam itu, kita nampak macam keras lah. Terlampau ikut sunnah sangat. Ikut sunnah pun ada terlampau lah. Yang terlampau bila kita wajibkan orang sesuatu yang tak wajib. Yang sunnah kita wajibkan, kita tak wajibkan. Tapi kita galakkan orang buat. Sebahagian pendakwa, sebahagian sahaja, kita pelik juga. Benda tu dia dah tahu sunat, terus dia tinggalkan, dia tak nak buat. Dan dia bilang pada semua orang, ini sunat je, tak payah buat. Dia pun tak buat. Ini yang satu memalukan, satu perkara yang menyedihkan. Jadi ini satu dalil ataupun tanda bahawa ilmu yang tidak ada berkah. Patutnya kita dah tahu dia sunat, kita amalkan. Cuma kita tahu dia tak wajib. Jadi dalam keadaan tertentu apa, tak penat sangat tu dah malam buta semuanya, nak bangun, nak angkat wuduk kat luar, kat kampung lah cerita. Flat tak apa juga, masa di room semua ada bilik air, terus nak tidur, tak berusaha, selamat juga lah. Tapi kalau tak susah, pasal dia tak mangkat wuduk. Nah. Ada pun sebab dan hikmah. Sebablah kenapa mesti angkat atau diperintahkan berwuduk sebelum tidur tu. Macam-macam orang boleh cakap macam-macam perkara. Kalau ada dalil tak apa. Sekarang kita tak ada satu dalil wahyu bahawa sebab kamu angkat wuduk sebelum tidur ni ke junub, nanti takut-takut mati tu. Tengah tidur mati. Tak mandi lagi. Kita jawab nanti kau orang mandi kan. Habis itu. Kalau ada orang nak pakai hadis Hanzalah tu, nanti malaikat mandikan. Hadis Hanzalah tu tak ada ulama kata tuan-tuan. Jadi itu lagi pun kalau orang mati betul-betul dalam keadaan junub, awak dosa. Jangan tidak, sebab belum diwajibkan untuk mandi. Bila diwajibkan untuk mandi? 1 jam. Okey, tak apa. 2 jam mesti mandi eh. Ada ke macam itu? Dia kata apa? Tak kira berapa jam, yang penting kalau nak solat mesti bersih, mesti mandi. Habis itu. Kalau ada hadis tadi, kalau nak baca Quran mesti mandi contohnya lah. Jadi tak, bila tidak di tidak apa ni, belum diwajibkan dan kita tak buat, kita tidak berdosa. Boleh tak ni? Ni cerita macam orang zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah bagus. Tapi lepas tu datang ada satu kumpulan dengan tok guru, dia kata la ilaha illallah ni panjang. Bagus. Tapi ada zikir lagi bagus. Apa yang lagi bagus? Allahu sudah. Apa sahaja Allahu short aja satu ya. La ilaha illallah. Empat banyak dia kata jadikan satu. Sebab kalau ni panjang sangat, kalau awak tengah la ilaha terus mati, innalillahi inna ilaihi rajiun. Awak kata la ilaha, tak ada Tuhan, syirik, kafir, mati kufur. Macam tu pula kita dia. Apa jawapan kita? Bukan dia sengaja nak kata la ilaha. Dia nak sambung illallah, lepas tu tak sempat. Bukan dalam kuasa dia. Macam orang mati dalam keadaan jodoh. Sama dia. Macam orang mati tak sempat nak bayar kuasa. Kemarin tak puasa kan, berapa hari, berapa minggu dan sebagainya, kerana sakit, musafir, haid, nifas dan macam-macam lagi. Sebab mesti tak dia qada sekarang? Tak kan? Besok? Tak. Lusa? Sampai bila? Sampai lagi berapa bulan lagi. Yang penting nak dekat Ramadan tu, cukup time dia punya hutang tu, dia mesti nak kena apa? Dia kena qada. Bila lebih itu yang dia berdosa. Kalau dia meninggal dunia sebelum sempat nak qada amnya, baru nak qada sakit tak lain pula datang. Baru nak qada haid pula datang. Baru nak qada nifas lagi. Dia tak sempat nak qada lah. Ya kita tak tahu, dia tak sengaja. Tak sengaja. Yang salah dan berdosa adalah bila di sengaja. Jadi lepas tu bacalah Allah Allah Allah Allah. Allah pun dia kata panjang, lalu dia kata wah wah wah wah, lalu dia kata hu hu hu hu. Lalas tak payah baca. Diam, tekan aja kat dalam hati. Apa lah. Jadi akhirnya apa dia kata? Jangan fikirlah. Ha tu lah dia. Allah Allah, insyaallah sesama. Safe lah, safe. Hadis tadi yang akan kita baca nanti adalah hadis tadi yang khusus merancang tentang sifat mandi. Jadi sebagaimana kita tahu dalam pembahasan merancang sifat sesuatu, maka dia adalah pembahasan yang agak panjang. Baik, jadi hadis-hadis ini lebih panjang daripada biasa. Jadi kalau kita lihat pengarang kitab ini memulakan bab dengan menerangkan tentang asal mandi, yakni hadis-hadis yang menerangkan tentang asal hukum mandi, dengan menerangkan tentang bilakah yang wajib mandi, bilakah yang dijalankan mandi, bilakah yang terdapat khilaf bahawa dia perlu mandi ataupun tidak, maka barulah pengarang kitab menerangkan tentang sifat mandi itu sendiri. Baik. Sebelum kita mulakan, baik ataupun baik kita teruskan dengan membaca hadis ini. Sekurang-kurangnya satu hadis pun jadilah. Nanti kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Dia berkata pengarang kita Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala ke surat 122 daripada kitab terjemahan hadis 110 mengikut kiraan kitab ini juga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه muttafaqun alaih wallahul muslim. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya. Kemudian dia berwudu lalu mengambil air kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke pangkal rambutnya kemudian menuangkan di atas kepalanya 3 kali kemudian menuangkan air ke sekujur tubuhnya kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaih dan lafaz hadis tersebut milik Muslim. Jadi hadir ini dari Aisyah radhiyallahu anha tidak asing lagi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin. Jadi beliau menceritakan bagaimana secara detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Dan kita kalau perhatikan tak mungkin ada orang lain yang dapat menerangkan kepada umat ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Kenapa? Sebab mandi ini adalah satu perbuatan pribadi. Orang tak mandi di hadapan orang ramai. Jadi yang boleh melihat seorang itu mandi orang paling dekat dengannya. Atau adik-beradik pun tak mandi sama-sama. Jadi ini hanya dapat dilihat oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah SAW antara kebiasaan beliau adalah mandi bersama dengan isterinya. Jadi ini memberikan faedah yang amat banyak. Sebab kalau tidak kerana ummul mukminin, ummahatul mukminin ini menghafal cara Rasulullah SAW mandi dan meriwayatkannya kepada umat dengan tanpa bosan, maka kita tak akan tahu bagaimana sunnah yang Nabi SAW mandi. Baik, jadi jazahunnal khaira anil ummati khairal jazah. Jadi semoga Allah SWT berikan balasan untuk umat ini sebaik-baik balasan. Itu saja kalau kita jadikan nak timbangkan kebaikan sahabat dan begitu juga khusus ni isteri Nabi SAW sudah cukup besar pahalanya sebab dia merupakan amalan aku yang tidak terputus. Ilmu yuntafa'ubi itu ilmu yang dimanfaatkan dan ilmu ini dimanfaatkan beribu tahun selepas itu. Nah, radhiyallahu anha. Nah, jadi beliau berkata Rasulullah SAW apabila mandi junub jelas menerangkan ni mandi apa. Ini bukan mandi kerana panas, mandi kerana bau badan busuk, tapi mandi kerana junub minal janabah. Dan kita telah tahu apa makna janabah, perkara yang menyebabkan janabah. Apa dia? Iaitu ihtilam, mimpi basah. Dan satu lagi adalah bersetubuh. Sama ada bersetubuh dengan keluar mani ataupun tidak, kita telah bahaskan dahulu. Nah, sebab itu adalah hadis yang awal-awal kita bicarakan. Ni sekarang kita dah tahu mana janabah. Jadi ini kemungkinan Nabi SAW mimpi. Tapi yang lebih zahir adalah Nabi SAW telah junub kerana berjima. Jadi Nabi SAW mandi. Nabi pun kena mandi. Bukan Nabi tahu perintah saja. Nabi tak payah mandi sebab dia Nabi. Tapi kalau ada orang baru jadi wali, ya, macam-macam benda dia tak buat. Pakai seluar pendek, dia kata apa? Itu orang lain wajib. Kita tak payah ada pakaian awak tak nampak. Macam-macam lagi khurafat yang dikatakan. Semayang, padahal dia tidur daripada asar sampai apa? Sampai isyak. Orang pergi masjid, balik pergi masjid lagi, dia tengah tidur. Pasal dia wali. Bila tanya, tak solat? Aku solat dekat Masjidil Haram tadi. Belakang imam. Dulu boleh bedek lah, betul tak? Sekarang boleh tak? Asal tak boleh? Ada live, kamera. Siapa kat belakang imam? Macam-macam cerita, pergi haji. Dah pergi, dah balik. Diterbang, diterbangkan. Buat haji dan pulang. Wah. Jadi demikian lah. Nabi SAW tetap mandi. Nah, dan bukti, dan Nabi SAW berjanabah tu bukti Nabi SAW tahu manusianya. Dan kalau kita nak tengok antara perkara-perkara duniawi, dalam ayat perkara duniawi, makan, minum dan sebagainya, jima ini adalah satu perkara yang very, kita katakan amat berkaitan dengan syahwat. Walaupun yang lain itu semua rizah syahwat itu, tapi syahwat lebih khusus lagi. Sebahagian orang enggan menisbahkan diri dengan apa jenis syahwat, apalagi syahwat seperti ini. Sampai tak mau bernikah, hanya ingin dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi Nabi SAW bukan saja bernikah, lepas itu tak buat apa-apa. Nabi SAW tetap satu dengan isteri, menunaikan hak isterinya. Sedangkan beliau seorang Rasulullah SAW yang tidak pernah lepas daripada zikrullah. Nah, jadi Nabi SAW kata Aisyah apabila mandi minal janabah, kerana janabah, min maknanya disebabkan janabah, kerana janabah. Jadi ini antara dalil bahawa mandi mesti ada apa? Niat. Mandi mesti ada niat. Mandi kerana janabah, maknanya waktu di mandi itu niatnya kerana janabah. Sebab tu ingat tak kita bahaskan tentang mandi untuk Jumaat, terus doyamil Jumaat. Boleh tak setakat mandi kerana nak buang bau saja, kerana nak pergi kerja saja, ataupun di hari tu junub, dia cuma mandi niat junub saja, sah tak? Ataupun lepas tak daripada mandi Jumaat? Jawabnya tidak. Sebab dia tak niat mandi janabah. Jadi sebab itu dalam bab-bab ibadat mesti ada niat. Yang dikira adalah niat seseorang tersebut. Jadi maksud dekat sini bukan niat dia buat itu kerana Allah SWT. Itu dah tentu semua orang beriman tak akan beribadat melainkan kerana Allah. Orang munafik saja beribadat kerana selain Allah. Boleh? Jadi maksud dekat sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang hanya sahaja amalan itu dengan niat-niatnya, dan orang itu akan diberikan mengikut apa yang diniatkan. Jadi kalau dia tak niat untuk mandi Jumaat, mandi janabah, dia tak dapat. Dia tidak terangkat. Jadi apa hukumnya? Kena mandi lagi. Kena mandi lagi. Start all over again. Sebab dia tidak niat, ibadat itu tidak sah. Jadi kalau untuk orang-orang yang junub kemudian ingin mandi janabah, dia cukup mandi berapa kali kira-kira kan? Satu kali. Tapi niat dia ada dua. Jadi diniatkan dengan satu mandi ni, niat untuk janabah dan niat untuk untuk Jumaat. Boleh, macam itu boleh. Sedangkan dulu ibadat itu adalah ibadat yang wajib. Boleh masukkan wajib dalam wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Adapun masukkan sunat dalam wajib, biasa. Itu biasa. Solat tahiyatul masjid masukkan dalam apa ni? Solat fardu boleh. masukkan solat wuduk dengan solat lain boleh. Baik, tetapi wajib dengan wajib biasanya tak, tidak dibolehkan. Tapi dalam hal ini dibolehkan. Kalau dalam bab hari raya dengan Jumaat kemarin tu, mereka kata boleh apa? Combine kan solat Jumaat itu dengan solat Zuhur. Kerana mereka kata diwajib dengan dengan wajib. Itu sebagian ulama kata demikian. Mereka lihat itu kaedah kita pernah bahaskan kita tentang dekat sinilah. Baca nama amal lebih niat tu bila kita boleh gabungkan niat. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u, dia memulakan dan membasuh dua tangannya. Jadi tangan ni kat sini maksud dia adalah telapak tangan, tangan sampai ke pergelangannya. Itu Nabi SAW mulakan dahulu. Jadi ini sunnah yang Nabi SAW. Thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian Nabi SAW menuangkan air dengan tangannya di atas bahagian kirinya, ataupun tangan kirinya. Dan Nabi SAW membasuh farajnya, iaitu cara yang ketiga. Jadi Nabi SAW tuangkan dengan tangan kanannya ke atas bahagian kirinya. Ini untuk apa ni? Kalau nak kata tangan pun tak tepat juga terjemahan tangan tersebut. Tapi di sini adalah ketika membasuh kemaluan. Ambil air, maka dituang. Ada dekat dalam riwayat nanti akan datang. Tuang ke atas mana? Bahagian kiri-kiri tangannya. Kenapa kat tangan kiri? Apa sebab? Sebab nak basuh kemaluan. Jadi ini dalil bahawa bila kita tuang air dengan tangan kanan untuk mencebok dan sebagainya, kita tak masuk dalam bab apa ni, beristinja dengan kanan, dengan tangan kanan. Kan ada larangan, larang daripada istijmar, istinja dengan kanan. Kalau orang tuang air dengan kanan, adakah kita kata dia telah beristinja dengan tangan kanan? Jawabnya tidak. Sebab Nabi SAW tuang dengan tangan kanan air itu. Tetapi bila pat nak gosok, nak basuh dengan tangan apa? Tangan kiri. Ingat tadi kita tahu dulu kita cerita pasal istijmar pakai batu. Pegang dengan tangan kanan, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi dengan syarat jangan goyang dengan tangan kanan. Dia kemaluan kan digoyangkan batu tersebut. Nah. Baik. Jadi dekat sini, kalau orang tu pakai hose. Hose kan? Nak istinja, mesti pakai tangan kiri ke? Boleh tak pakai tangan kanan? Boleh pancit. Tak apa. Pasal apa? Pasal dia tidak gosok directly kat kemaluan tu dengan tangan kirinya, tak masuk dalam istijmar, istinja dengan tangan, dengan tangan kanan. Lepas tu biasanya dia akan gosok dengan dengan tangan kiri. Farjahu fayarsilu, dia membasuh kemaluannya. Tapi lafaznya adalah farj. Jadi ini semua faedah sebenarnya. Baik, farj ada khilaf di kalangan ulama tentang maknanya. Adakah dimaksud kat sini adalah kuburnya ataupun duburnya? Mana satu? Ataupun dua-duanya sekali? Ada tiga pendapat. Kalau daripada sudut betul-betul lihat bahasa farj, maknanya daripada kalimat al-infiraj, maknanya kebukaan ataupun pembukaan. Yang boleh kita namakan pembukaan adalah bagian dubur. Farah sepatutnya dubur. Itu bagi yang betul-betul detail daripada sudut bahasa ni mesti apa? Dubur. Jadi misalnya basuh bagian dubur. Tapi kata ulama lain dimasukkan sini sebenarnya adalah kubur, bukan dubur. Junub tak ada kena-mengena, dia tak buang besar. Waktu nak basuhkan situ. Jadi dia basuh adalah kuburnya. Nah, jadi ini dalil sebenarnya daripada sini. Kalau daripada kita lihat tadi, faraj itu boleh makna apa? Kubur. Walaupun dia boleh juga maknanya dubur. Jadi hadis man massa zakarahu fal yatawadda, siapa yang memegang zakarnya hendaklah dia berwuduk. Bukannya lelaki, bukan untuk kubur saja. Dia sebenarnya ada riwayat dengan makna, maksudnya itu adalah faraj. Sebab tak ada riwayat lain, memang betul ada man masafar jahu falyatawadda. Siapa yang memegang faradnya hendaklah dia berwudu. Baik. Jadi membasuh kemaluan. Jadi itu adalah perkara selepas membasuh dua belah tangan. Jadi kalau kita perhatikan basuh dua tangan ini, ada tak persamaan dengan ibadat lain? Ini ada, iaitu ibadat wuduk. Dimulakan dengan basuh tangan dahulu. Dan apa hikmahnya? Tak lain tidak bukan sebab itulah anggota yang akan digunakan untuk mandi, untuk wuduk. Jadi itu bersih dulu sebelum anggota badan yang lain. Logik. Siapa yang basuh lain semuanya, lepas tu nak kena basuh tangan, dia kena buat lagi sekali. Lain semua dah kotor. Fayaghsilu farjahu. Dan telah terangkan sebab membasuh kemaluan, sebab ini junub. Ada air mani dan sebagainya, kotor kat situ, jadi dibasuh. Dan dibasuh dengan tangan apa? Tangan kiri. Itu sunnah. Thumma yatawadda. Kemudian Nabi SAW berwudu. Tak disebutkan kaifiat wudu ni. Cukup dengan lafaz yatawadda. Jadi zahirnya wudu ni wudu apa? Wudu macam mana? Wudu untuk solat. Siap dengan pomo-pomonya, siap dengan istinsyak istintak. Macam biasa lah. Lepas tu kepala, sapu dan seterusnya sampai kepada kaki. Komplit. Cuma tak baca doa je. Nah, sebab tu bukan sebahagian daripada apa ni? Daripada perbuatan wudu. Jadi Nabi SAW wudu dulu. Baik. Thumma ya'khudul ma'. Kemudian Nabi SAW mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Diambil air dan dimasukkan tangan, jari-jari tangannya ke dalam apa tu? Usul. Pangkal. Pangkal rambut. Pangkal rambut adalah tempat tumbuh rambut kat dalam, kat kepala. Ujung rambut adalah apa? Ujung rambut kat ujung. Jadi Nabi SAW letakkan jari-jarinya kat dalam kepala dia. Tuangkan air dan diletakkan kat dalam. Jadi ini riwayat ni tak sebutkan sampai bila tu. Dekat riwayat lain ada diterangkan sampai Nabi SAW yakin ataupun dah ras berat sangkaan dia telah kenakan semua anak-anak rambut itu ataupun pangkal-pangkal rambut itu dengan air. Barulah beliau berhenti. Dan ini dalil bahawa mandi junub tak cukup dengan basuh apa ni, hujung saja. Gini-gini je tak cukup. Baik. Mesti nak kena apa ni, tempat tumbuh rambut pangkalnya. Apakah ini bermakna bahawa hujung rambut tak perlu nak basuh, tak perlu kena air? Yang dekat kepala je tu perlu dibasuh. Nah, itu juga di pembahasan nanti. Zahirnya hanya itu yang pro, yang kuat, yang important, yang ujung-ujung tak payah. Dan rambut Nabi SAW bukan macam saya atau lagi pendek daripada itu. Tapi rambut Nabi SAW panjang. Jarang Nabi SAW rambut pendek. Dan Nabi SAW tidak mencukur rambutnya kecuali apa? Kerana manasik, umrah ataupun haji. Kita cakap pasal rambut, bukan janggut ya? Rambut. Nah, dan Nabi SAW mempunyai panjang rambut yang berbeza-beza. Paling panjang sampai dekat bahu mangkibai, antara dua bahu, dan kadang-kadang sampai kepada telinga, antara telinga. Dia kurang itu macam biasalah. Nah, jadi rambut banyak. Tapi yang difokus oleh Nabi SAW adalah di mana? Di dahi kepala. Dan kita kena ingat Nabi SAW punya mandi bukan macam kita punya mandi, shower besar, air banyak, tapi kecil aja, satu baldi kecil. Jadi nak jimat air tu, air dengan jari tu dimasuk-masukkan, bukan dituang terus dan dibiarkan. Thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian Nabi SAW menuangkan atas kepalanya tiga kali tuangan. Satu, dua, tiga. Atas kepalanya. Jadi tadi itu untuk apa ni, make sure dia kena pada dalam rambut. Yang kat kepala. Yang sekarang ni untuk basuh kepala juga ke? Jawab kita tu sekali tidak. Dah basuh sekali. Rambut semua dah basah. Jadi ini untuk apa? Untuk badannya. Tumma afada ala sa'iri jasadihi. Jadi tuang air kat atas kepala ni untuk apa? Biar kena kepada seluruh badannya. Tumma masada rijlai, kemudian beliau membasuh dua kakinya. Jadi ini adalah sifat mandi Nabi SAW dengan lafaz Muslim. Dan di sana ada beberapa riwayat-riwayat lain. Pengarang kitab akan membawakan lafaz-lafaz atau riwayat-riwayat yang tidak ada dalam riwayat ini. Jadi riwayat ini, dalam Aisyah ni, riwayat Aisyah ni adalah asal ataupun asas. Yang lain semua ditambah atas. Satu perkara lagi yang lupa kita, hafana tuma hafana ala ra'sihi, tuangnya itu adalah dengan dua tapak tangan. Jadi dia ambil air dan dia tuang ke atas kepala yang tiga kali. Kata ulama atau pembahasan yang berikutnya adalah, apakah hukum mandi seperti ini, seperti yang terdapat dalam hadis ini? Adakah wajib? Adakah ini macam solat? Sallu kama ra'aitu muni usalli, sama macam manasik haji dan umrah. Khudu ammi manasikaku, mesti buat betul-betul macam Nabi SAW buat. Kalau tidak, tak sah. Nah, itu pembahasan. Jadi ulama, jumhur ulama mengatakan tidak wajib mandi seperti ini. Yang wajib seperti mana? Yang wajib sebagaimana yang ada dalam zahir Al-Quran. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, yakni mandilah. Jadi Allah SWT hanya memerintahkan kita mandi tertahur dekat dalam ayat tersebut. Umum, yang penting kenalah badan seluruhnya dengan air. Apa cara pun, mula daripada mana pun, tidak mengapa. Itu yang diperintahkan. Kemudian terdapat di dalam hadis lain bahawa Nabi SAW pernah ditanya atau pernah menerangkan cara mandi kepada sahabat, sahabat wanita. Kamu cuba tuang air atas kepala tiga kali, kenakan tufidina ala sa'iri jasadiki, kenakan air itu kepada seluruh badan, tak payah busuk pun, tuang air je. Fa'idha anti qatta hurti, maka dengan demikian kamu telah bersih, telah suci. Yang Nabi SAW tak sebut pun tentang cuci dua tangan, tak sebutkan tentang basuh anggota wuduk dahulu dan letakkan apa tu tangan di dalam kepala dan sebagainya, cuci kaki. Nabi SAW cuba kata apa, tuang tiga kali cukup, yang penting kena seluruh badan. Dan ini semua dalil yang kuat menunjukkan bahawa sifat mandi seperti ini tidak wajib. Kita dah katakan tadi, bukan maknanya tak wajib kita suruh orang jangan buat. Kita kata buat, usahakan untuk melakukannya, belajar, lepas tu amalkan. Sebab perbuatan ini adalah ikut sunnah. Siapa yang lakukannya, maka dia akan dapat pahala sunnah. Padahal selalu dia buat, junub selalu juga. Setiap kali dia mandi, dia ikut sunnah, banyak pahala dia dapat. Sampai bila kita nak mandi asal boleh ataupun was-was saja. Jadi asyik air banyak-banyak sampai 30 skup. Orang 3 kali ke 30 skup. Lepas tu dengan shower apa, matu lepas tu ada lagi. Tak tahu, asyik was-was saja. Sebab dia tak belajar. Betul? Kalau orang tahu, masya-Allah senang je mandi. Dan yang kalau ikut sunnah pun masih senang lagi. Tak susah mana pun. Dan nanti kita akan gabungkan dengan riwayat-riwayat lain. Jadi daripada apa yang kita baca tadi, yang wajib daripada mandi, jadi kita ada dua jenis mandi. Jadi sifatul ijza', sifat mandi yang wajib, yang cukup. Dan satu lagi adalah sifatul sifatul al-mustahabbah, sifat mandi yang digalakkan, yang disunatkan. Jadi inilah dia pembahasan terdapat lain daripada hadis ini adalah tentang wuduk tadi. Adakah wuduk ini wuduk maksudnya hukumnya macam wuduk, iaitu mengangkat hadas kecil? Maka kita katakan tidak. Ini jelas. Bagaimana dia boleh mengangkat hadas kecil sehingga hadas besarnya tidak terangkat? Sila, dia belum ajar, belum lagi mandi. Jadi apakah hikmah di sebalik wuduk tadi? kata ulama, wuduk tadi adalah untuk memuliakan anggota-anggota wuduk. Sebab kita terangkan lain. Jadi untuk memuliakan anggota-anggota wuduk dahulu, basuh dulu, baru basuh yang lain. Jadi sebenarnya dia adalah sebahagian daripada mandi. Sebahagian daripada mandi. Sebab itu bila kita lihat dalam bab mandi jenazah, sunnahnya juga adalah untuk memulakan dengan bahagian anggota wuduk dahulu, bahagian kanan daripada bahagian anggota wuduk dahulu, baru kita mandi semuanya sekali. Dan jelas kalau bab jenazah, kita bukan nak wudukkan dia supaya dia nak solat. Bukan eh? Kita mandikan dia sebagai apa? Apa? Kenapa kita mandikan jenazah? Orang itu jatuh mati kat dalam bilik air. Biasa orang mati pun dah bilik air. Dah habis mandi semua, dah pakai tuala. Dah clean. Kena mandi tak? Kena mandikan dia? Mandi. Eh, buat apa mandi? Orang boleh kata dah bersih lah. Dia dah berjam-berjam mandi. Apa mandikan lagi? Kita katakan, ya, mandikan lagi. Pasal kita mandikan bukan kerana setakat nak bersihkan dia je. Tapi kerana apa? Dia tak kotor bila dia mati. Dia bukan jadi bangkai. Alhamdulillah. Inilah mukminah la yang jujur. Jadi kita mandikan dia kerana apa? Kenapa? Perintah. Selain daripada perintah, apa hikmah daripada perintah? Dua golongan manusia secara umum ya. Dua-dua manusia, dua-dua bila mati, satu kena mandikan, satu tidak dimandikan. Ha, awak pun tahu. Siapa yang dimandikan? Orang apa? Islam. Orang baik aja kita mandikan? Baik tak baik pun kita mandikan. Tangan baru kena potong, curi pun kita mandikan tak? Badan berbilai baru kena sebat sebab bersinap pun kita mandikan. Pasal dia Islam. Lagi satu kita tak mandikan. Awak semua tahu. Tahu kan siapa dia? Orang yang bukan Islam. Non-Muslim kau cakap sama juga dia kafir. Pasal kau tak mandikan dia? Awak mandikan dia. Entah-entah si kafir tu lagi wangi daripada si Muslim. Jawabnya mudah. Sebab dia kafir. Mandikan dia, memuliakan dia. Betul-betul prepare dia. Untuk apa? Kuburkan dia. Nak hadapkan pada Allah semua. Bila bangun nanti apa? Cantik. Yang ini buat apa kita nak mandikan dia? Dia banji pak luar pun dalam dia busuk dan gotor, kira dia rosak. Dia masuk dalam terus dia kena azab. Belum lagi dia dibangkitkan lagi. Eh, tak boleh kita mandikan dia. Bukan kata tidak dimandikan. Lepas tu lama kata la yurasal wa la yukafan wa la yusalla alaih wa la yudfanu fi qubur muslimin wa maqabir muslimin. Cuma yudfan. Dia tidak dimandikan kawan kafir. Tidak dikafankan of course. Dan tidak disolatkan bila-bila lagi. Sebab solat tu kita doakan untuk dia. Kita haram doakan untuk orang kafir. Lagi apa? Tidak dikuburkan di perkuburan orang Islam. Tapi dikuburkan aja. Maknanya masukkan dalam tanah. Sebabnya bukan kerana mudahkan dia. Tapi sebabnya adalah mengelakkan dia daripada dimakan binatang buas ataupun burung-burung buas. Jadi dia kena cukup dalam sampai dia tak dimakan. Sebab tak boleh muliakan dia. Itu semua perbuatan-perbuatan memuliakan. Sebab itu hukumnya fardu kifayah. Menguruskan jenazah. Kalau tak ada aral, tak ada orang meninggal dunia, awak boleh uruskan dia. Saya tak mau mandi lah. 500 dulu. Tak boleh, awak boleh susah. Sebab itu dah bantuan untuk dia. Beza lah. Kalau jenis orang yang tak ada kerja, dia kalau kerja, dia tak boleh uruskan jenazah orang. Jadi dia mencari mata pencarian rezeki dia tu dekat mana? Uruskan jenazah orang. Tapi kalau dia kerja, orang tak ada nak buat untuk apa ni, nak selenggarakan jenazah. Ketika itu kalau dia minta duit boleh cerita juga. Jadi bukan untuk bisnes, jadi untuk cover dia punya kos kalau dia kerja. Sama macam imam, Dalam dan kita juga ulama kata Zilal juga, walaupun perkara ni asalnya ibadat, tak boleh ambil upah, tapi dilonggarkan dalam keadaan-keadaan di mana zaman-zaman tertentu kalau dia kena jadi imam, tak ada makan, tak boleh ambil upah, dia tak dapat duit. Begitu juga orang uruskan fardu kifayah. Jadi ini cuma untuk fardu kifayah, yang fardu ain tak boleh, yang sunat lagi tak boleh. Solat terawih, imam duit dulu kasih satu bulan 3,000. Tak boleh. Ini bukan wajib. Mereka orang kata terawih itu fardu kifayah. Walau macam mana pun dia tak boleh tetapkan harganya, sebab dia tak boleh buat untung dengan apa ni, dengan satu ibadat. Kata orang apa, ikhlas. Begitu juga dengan mengajar, mengajar Quran dan sebagainya. Kalau dia mengajar Quran tak boleh ambil upah, tapi macam mana nak bayar bil? Bil telefon, handphone, iPhone, malah kita cerita berapa pun banyak. Baik. Betul, kalau kita ada gaji pasal iPhone tahun lepas, minggu lepas. Awak kalau lihat dalam Islam kata la darara wa la dirar, tak boleh memudaratkan, tak boleh dimudaratkan, minta diri kita dimudaratkan, tak boleh mudarat orang lain pun tak boleh. Biasa orang sahih. Bila awak letak satu barang yang amat berharga sebagai hadiah untuk produk awak, sama barang, sama harga dengan produk awak, ataupun kadang-kadang lagi mahal, ataupun kurang sikit tapi dia tetap mahal, dia kena jual lah. Dia nak jual, dia kena kasih hadiah tersebut. Kan memudaratkan penjual, betul tak? Pun tak boleh juga. Melainkan sikit, kasih aksa. Awak datang kedai saya kasih mineral water, boleh lah juga. Kurang, kasih saya free ke. Tapi kalau dah kasih barang yang berharga sangat, beli satu kereta, dapat satu kereta, wah. Orang yang kata beli satu shampoo dapat satu shampoo, sebenarnya dia bukan jual satu shampoo, dia hadiah satu shampoo. Sebenarnya dia apa? Dia jual dua shampoo. Dalam Islam pun memang macam tu juga. Harganya satu kan? Walaupun dia sebut free, lagi free gift. Dalam ini salah besar tu free gift. Sebab gift asalnya apa? Free. Saya belajar daripada guru Inggeris. Yang ada free phone, free food, free accommodation, itu bolehlah free gift. Mana boleh cakap free? So boleh tak ada partial gift? Lagi nonsense. Mana boleh partial gift? Anything that is paid for is what? Is no more gift, is a purchase. So tak boleh. Jadi cakap macam mana, pusing pun sebenarnya dia tetap jual beli. Dan bila jual beli, harga mesti mau taruh. Tak. Jadi kalau betul harga handphone tu yang paling murah sebelum $0 tu, tak salah saya $68. Dia kata beli handphonenya $68, kontrak dia sekian lah, berapa bulan, 24 bulan, setiap bulan sekian, kita nak kira tu semua. Awak tahu apa dia punya implikasi, kenapa syariah tak benar, dan awak sebenarnya boleh memudaratkan penjual tersebut. Awak pernah dengar tentang hukum fasakh dalam akad? Dalam nikah kahwin kita tahu ada fasakh kan, maknanya apa? Batal kan. Asalnya bila kita dah sah ijab kabulnya satu akad, boleh tak kita tarik balik, tak jadi lah nak nikah? Boleh tak? Tak boleh. Nak kena lah, jangan kau satu je cara itu. Jadi fasakh ni tak boleh, melainkan dengan sebab-sebab tertentu je. Nikah dengan anak aku ini, nama dia semua sebut, Zainab binti aku. Sekali bila dah masuk, ya Allah pundan. Ketika tu apa jadi gagal tersebut? Awak ceraikan dia dulu. Jangan nak bohong, maksudnya 100 kali pun takkan guna. Sebab awak kahwin dengan orang yang tak boleh dinikahi. Lelaki pun ada. Jadi ketika itu hukumnya apa? Fasakh. Semua transaction tu actually macam tak ada. Semua mahar apa semua kena pulangkan balik. Cancel. Jadi fasakh ni bila kadang-kadang yang apa ni merosakkan akad, dia fasakh. Satu lagi jalan untuk memfasahkan akad adalah al-iqalah. Banyak tak tahu macam ni, al-iqalah. Iqalah tu maknanya salah satu daripada jual beli itu memohon kepada yang lagi satu untuk membatalkan akad ini. Jadi dia kata dah sign apa semuanya untuk beli kereta. Baik. Jadi tiba-tiba dia menyesal. Dia kata pada penjual itu, aku tahu bahawa akad ni dah lazim, tak boleh tarik balik, tapi aku minta lah jasa baik kau untuk batalkan. Kenapa? Aku baru accident, tangan tak ada, kaki tak ada, macam mana kan? Kalau penjual mau, no way, dah sign, bayar je. Nak pergi jual sama orang lain. Boleh tak dia punya itu? Zalim tak? Tak zalim. Islam kata, dia ada hak. Tapi Islam galakkan dia untuk apa ni? Untuk apa ni? Tunaikan hajat kawan dia tersebut. Sebab nanti hari kiamat Allah SWT akan tunaikan hajat. Itu ada dalam hadis al-Qalah. Okey lah, kita batalkan dia. Boleh tak ni? Ini bagus, ini digalakkan. Tapi mesti disetujui oleh dua pihak. Kalau tak disetujui, asalnya tak boleh. Baik, balik kepada isu handphone tadi. Belinya 68. Lepas tu ada kontrak sekian-sekian. Taruhlah sesuatu berlaku kepada akad yang lagi satu, iaitu kontrak. Sintiannya bangunan kena bom. Alhamdulillah. Tahu. Jadi dia tak boleh teruskan servis SMS, outgoing, incoming dan internet dan macam-macam lagi. Dia dah tak boleh. Apa berlaku pada akad tersebut? Fasakh. Barang tak ada, rosak. Misal kata tadi dia nikah, ataupun dari yang apa tadi, dia jual barang kereta, tiba-tiba kereta tu hilang, meletup. Dah sah dah pun semuanya. Continue lah. Tidak, saya kata apa, otomatik dia fasakh. Sama lah macam ini. Syarikat gagal kerana sebab-sebab yang tidak boleh dikawal, tak keluar daripada apa ni, kuasa mereka, maka dia tak dapat keluarkan servis tersebut. Jadi fasakh tak? Fasakh. Jadi yang tak fasakh masih tetap terus apa dia? Handphone tu yang $0, yang $68, yang $480. Saya tanya awak, reba tak dia? Kalau tu hadiah ataupun kalau apa tu, handphone yang ada 1000 jadi 480, 60, 200. Kalau betul nak buat macam gitu, pasti kalau ada keadaan boleh jadi macam ni. Maknanya dia akan rugi, kita akan rugi kan dia. Sebab itu siang-siang dia dah cover tu. Dia kata early termination. Dapat kira-kira rupa-rupanya kat dalam situ adalah apa ni? Cost untuk recover equipment tersebut. Namanya equipment recover. Sebab kena time berapa-berapa-berapa semua. Ini menunjukkan bahawa barang tersebut bukan gift, apalagi partial gift. Semuanya adalah pembelian dalam pembelian. Cuma harganya dia taruh kat situ cuma gini semata-mata. Harga sebenarnya installment ada kat dalam. Walaupun dia cakap, dia tulis email nanti bahawa ini bukan. Dia harganya sama juga. Cakap dalam syariah, tak boleh tengok apa cakap semata-mata. Dia kena tengok hakikat juga. Implikasinya dan seterusnya. Faham? Boleh tak beli apple kalau sebiji 40 sen, 3 biji $1? Boleh? Seram cakap tak boleh, kita dah beli dah. Sebiji 30 sen, sebiji 40 sen, 3, $1. Boleh tak boleh? Satu berapa eh? Mesti nak ada sebut tak satu berapa? Ha? Harga dia satu je. Beli tiga barang in one. Boleh lah ni. Okay. Ha? Ya, ada option given. Tak boleh beli satu atau tak boleh beli tiga. Ah, yalah, sekarang nak beli tiga punya lah. Tiga dia beli ada. Boleh? Tak ada apa ni, tidak jelas tentang harga ya. Setiap satu tak. Tak perlu. Dia dah explain apa, tiga satu dolar. Satu berapa? Mana jelas tu. Bagi yang 30 berapa sahaja. Ada orang kan kata dengan kita, ustaz kenapa kata tak boleh handphone 400 handphone dengan itu judul sekali tu harga dia satu. Kan sama macam beli 3 biji satu dolar. Kalau harga tu semuanya satu harga. Sekejap kita macam ini. Barang-barang dijual beli ini ada macam-macam. Awak beli kereta, awak break down tak? Satu roda berapa? Tayar spare berapa? Cushion berapa? Step seat berapa? Ada kira tu semua tak? Nak tahu berapa? Sebab itu semua, kalau rumah apa lagi? Furniture, toilet, pun nak kira satu-satu, api air. Breakdown tak tu semuanya? Tak ada, nak tahu berapa tak? Sebab itu min mustalzamatil bai' atau mabi'. Dia ada perkara-perkara yang sebagai satu daripada barang yang dijual tersebut atau barang yang disewa tersebut. Kalau barang-barang ini tak ada kena-mengena dengan barang tersebut, cerita dia lain. Lagi-lagi kalau macam Apple tadi, semuanya adalah barang yang sama. Asalnya sepatutnya dia punya harga tiap Apple lebih kurang sama lah. Kalau kita tak sebutkan harganya pun tidak mengapa, kita tinggal di bad bye three. Let's say kalau apa-apa berlaku tak jadi, nak ada akad dia rosak ke apa, macam mana nak kira? Jadi kita kira setiap satu tu bagikan dengan yang jumlah yang asal yang besar. Beza dengan apa yang kita cakap ni sekarang. iPhone itu dia tulis dekat situ $0, $40, $10, maknanya harga dia ada. Ni ada harga, ini ada harga. Cuma harga yang dia tulis tu bukan harga yang benar. Itu cuma gimmick saja. Harga dia benar ada lagi kat dalam dan kita tak tahu. Itu sebab yang tak boleh. Kita bukan salahkan ataupun tidak benarkan orang buat untung daripada jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan bai', wa harrama ar-riba, Allah mengharamkan riba. Betul eh? Jadi kalau kereta ada aircon, harga dia sekian, tak ada aircon, harga dia murah sikit. Tak salah kan? Tak salah. Rumah yang full furnish dengan yang partially furnish, lain harga dia, boleh tak? Boleh. Tak ada pasal. Nah. Okay, kita masih buat mandi-mandi dulu, dah segar. Dia boleh cerita. Okay. Ada apa-apa, kita dah sampai sebenarnya pada akhir bahasan. Saya dah terlupa tadi, saya berhenti kat sana. Ada apa-apa soalan lain?